Qala al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala, yaitu Muwaffaquddin Ibn Qudamah al-Hanbali al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Umdatul Fiqh, Kitabul Hajj, ini kitab terakhir dalam fikih ibadah. Kita alhamdulillah salat sudah, zakat sudah, puasa sudah, sekarang apa? Haji. Kitab yang terakhir terkait dengan fikih ibadah. Terkait dengan fikih ibadah. Kitab al-Hajj. Al-Hajj di fathah ha-nya boleh juga antum kasro al-Hijj. Nah, dia boleh hajja yahujju hijjan. Hajja yahujju hajjan. Kalau antum kasro, berarti itu simak masdarnya. Kalau antum fathah, berarti kiasi. Karena fa'alan. Kenapa? Fa'alan. Jelas ya? Jadi boleh di haj, boleh dibaca haj, fathah, boleh juga dibaca apa? Hijj, kasro. Jadi boleh hajjun, boleh hijjun. Ya? Boleh. Secara bahasa al-qasdu, haji secara bahasa al-qasdu berniat, bermaksud. Maksudnya qasdu baitullahil haram, yaitu memaksudkan apa? Rumah Allah subhanahu wa ta'ala al-haram. Ya? Jelas kan? Ka'bah. Seperti kata mereka, hajja ilayna fulan. Kalau ada yang bilang seperti itu secara bahasa, hajja ilayna fulan. Apa maksudnya? Ya ja'a ilayna, qadima ilayna. Dia datang ke kami. Dibahamkan? Bermakna al-qasd. Ini makna haji secara bahasa. Adapun secara syar'i, al-hajj artinya at-ta'abbud lillah bi qasdi baitillahil haram fi zamanin makhsus li ada'il manasik min ihram wa tawaf wa sa'i wa wuquf bi arafah wa ghairiha. Iya? Haji secara istilah dia adalah at-ta'abbud lillah, seorang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu yang dikhususkan. Karena haji beda dengan umroh. Kalau umroh waktunya luas, kalau haji di waktu apa? Khusus, yaitu di bulan-bulan haji. Di bulan-bulan haji. Untuk menunaikan manasik, tata cara hal-hal yang diwajibkan dalam haji seperti ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan lain-lainnya, berupa lempar jumrah dan yang semisalnya, ya kan? Dan yang semisalnya. Ini pengertian haji. Dan haji ini disepakati oleh para ulama, dia merupakan kewajiban bagi seorang muslim, tapi satu kali dalam seumur. Bagi yang mampu, wajib bagi seorang muslim yang mampu, satu kali dalam seumur hidupnya. Adapun kalau dia haji dua kali, tiga kali, itu namanya haji sunnah. Itu namanya haji sunnah. Bagi yang mampu. Ini kewajiban ini adalah disepakati dan bahkan dia merupakan rukun Islam. Haji adalah merupakan rukun Islam. Berdasarkan dalil yang sangat banyak, ada dalil Al-Qur'an, ada dalil hadis. Al-Qur'an misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk pergi haji ke Al-Bait, itu Baitullahil Haram. Ya, Baitullahil Haram, tapi dikatakan setelahnya man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan kepadanya. Bagi siapa yang mampu. Demikian pula hadis sangat banyak, di antaranya hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin," dia Islam dibangun di atas lima perkara. Di antaranya apa? Hajju Baitillahil Haram, berhaji di rumah Allah Subhanahu wa taala, ya, di Ka'bah. Jelas ya? Ini dan banyak lagi hadis yang lain. dan punya banyak keutamaan, bisa antum baca di buku Nikmatul Manan, keutamaan haji. Penulis tidak menyinggung itu, ya kita langsung baca saja apa yang beliau katakan. Wajibul haji wal umrah, ini sudah kita katakan tadi, dan wajib haji dan umrah, tentunya satu kali dalam seumur hidup, satu kali dalam seumur hidup. Adapun dalilnya sudah saya isyaratkan tadi, sudah saya isyaratkan tadi. Ya, ayat demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian marratan fil umur, ini yang saya bilang tadi, satu kali dalam seumur hidup, satu kali dalam seumur hidup wajib haji atau umrah, satu kali dalam seumur hidup, tentunya kecuali bagi orang yang bernazar, ya kan? Kalau orang sudah haji atau sudah umroh tapi dia bernazar lagi untuk umroh, sudah wajib, tapi bukan karena wajib haji, karena haji diwajibkan dua kali, tiga kali, bukan. Dan karena apa? Nazarnya, karena dia bernazar. Alal muslim, atas muslim, karena haji ya tidak wajib ketika seorang masih kafir, saat dia kafir, saat dia apa? Saat dia kafir, tidak wajib. Bahkan orang kafir tidak boleh masuk Mekah, orang kafir tidak boleh masuk tanah haram, tidak boleh orang kafir masuk tanah haram, Mekah. Ya, kalau orang kafir ke tanah daerah Arab, dia paling ke Riyadh, ke Jeddah, tidak boleh ke Mekah, ya, tidak boleh tanah haram. Demikian pula tidak boleh ke Madinah, masuk di tanah haram. Jelas kan? Paling mereka orang-orang kafir ke hanya batas Jeddah atau ke Riyadh, ya, ibu kota, ya, negara, seperti itu saja. Ya, seperti itu saja. Jadi wajib atas muslim tentunya. Al-akil yang berakal, ini syarat dari syarat-syarat wajibnya haji, harus dia berakal, karena akal ini adalah syarat taklif, syarat taklif pembebanan syariat. Artinya siapa yang gila walaupun banyak hartanya atau mampu ke sana, tidak wajib baginya apa? Haji. Walaupun banyak harta, bisa dia ke sana kalau ada membawanya, ya, tapi dia tidak berakal, gila, tidak wajib, tidak wajib. Al-balig, demikian pula yang sudah apa? Yang sudah masuk di usia balik, ini termasuk syarat dari syarat haji, karena as-sabi bukanlah mukallaf. Intinya taklif ya, pembebanan syariat itu dia terkait dengan akal, terkait dengan balik. Jelas kan? Karena orang sudah baliklah yang paham khitab. Orang yang sudah baliklah yang paham apa? Khitab. Tahu paham khitab? Paham ya, apa yang dianjurkan oleh apa? Syariat. Apa yang dianjurkan oleh syariat. Tapi bagaimana kalau seandainya ada anak kecil haji sebelum balik, dianggap sah hajinya. Dianggap sah hajinya. Paham kan? Jadi tidak wajib haji, tapi kalau dia haji, dibawa oleh bapaknya, dibawa oleh keluarganya, paham? Sah haji. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, rufi'at imra'atun sabiyan laha faqalat ya Rasulullah ali hadha hajjun, qala na'am walaki ajrun masyaallah. Ya, ada seorang perempuan mengangkat anaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, wahai Rasulullah, apakah bagi ini ada anak, ada hajinya? Kata Nabi, iya, maksudnya iya, sah hajinya, walaki ajr, dan bagimu pahalanya. Ini sama dengan puasanya anak kecil. Anak kecil kalau puasa tidak wajib berpuasa, tapi kalau apakah sah dia puasa? Sah. Untuk siapa pahalanya? Orang tuanya. Begitu. Jelas ini. Sama dengan anak kecil solat, seperti dalam hadis, muru auladakum ya bisolati wahum bisamin, perintahkan anak kalian untuk solat dalam keadaan mereka berumur 7 tahun. Apakah wajib? Tidak. Tidak wajib sholat orang berumur 7 tahun. Itu untuk melatih dan atas ketaatan. Sah gak sholatnya? Sah, karena 7 tahun sudah tamyiz. Paham? Sudah bisa membedakan. Ya? Sudah tamyiz. Ya kan? Sah sholatnya? Sah. Pahalanya untuk siapa? Untuk orang tuanya. Untuk orang tuanya. Begitu semuanya. Begitu semuanya. Jelas ini? Kemudian al-hur, demikian pula syarat selanjutnya harus orang yang merdeka, karena budak terikat dengan tuannya. Budak terikat dengan apa? Tuannya. Bahkan Jum'at, jangan haji, Jum'at saja tidak wajib bagi siapa? Bagi ibu budak, karena budak adalah milik siapa? Tuannya. Kalau tuannya izinkan, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak, asalnya tidak wajib baginya. Idza tatawa ilaihi sabila, tentunya kalau dia mampu kepadanya menempuh perjalanan. Mampu di sini laki-laki punya harta, punya kekuatan dari sisi badan. Kalau perempuan mampu harta, mampu badannya untuk berjalan, dan para ulama menambahkan syarat juga mampu mendapatkan mahram. Maksudnya mahramnya dari mahramnya, bukan mahram buatan. Karena sebagian orang Indonesia mampu mendapatkan mahram, maksudnya mampu membeli mahram, naudzubillah. Ya, jadi banyak travel-travel haji atau umroh di Indonesia, Indonesia tidak punya mahram. Kan di Saudi memang syarat harus ada mahram. Akhirnya apa yang dia lakukan? Beli saja, kan kamu mampu beli. Naudzubillah. Ini menipu syariat, menipu Allah. Yang seperti ini berdosa. Walaupun hajinya sah atau tidak, ya mudah-mudahan sah. Nah, mudah-mudahan apa? Sah. Seperti itu saja dikatakan. Ya, dia berdosa, haji sah atau tidak? Mudah-mudahan sah. Ya, paham ini? Ini masya Allah. Gimana yang kata beliau rahimahullah taala? Ini haji ya, seperti saya sudah katakan sebelumnya, masalah mudah. Iya kan? Karena jelas manasik itu Nabi tuntunkan, Jabir nukil dari awal perjalanan Nabi dari Madinah sampai kembali lagi ke Madinah satu penukilan. Karena Nabi cuma haji satu kali. Nabi cuma haji satu kali. Haji wada, haji perpisahan. Haji perpisahan. Jelas ini kan? Ada masalah haji ini masalah mudah. Masalah haji ini masalah apa? Mudah. Makanya saya katakan sebelum kita kemarin mulai itu, pas akhir dari ini kitab itu, haji kita baca saja. Karena tidak ada kesulitan dalam masalah apa? Haji. Tidak. Wal istito'a alla yajida zadan. Ayyajida zadan. Ya. Mampu, maksudnya dia punya bekal. Warohilatan bi alatihimah bi alatihimah. Ya. Dia punya zat, bekal, dia wadan, kendaraan. Dengan alat keduanya, mimma yasluhu limitlihi, mimma yasluhu limitlihi, ya, belum bilang, dengan yang cocok untuk yang semisalnya. Apa maksudnya ini? Ya, cocok untuk semisalnya, yaitu yang dia butuhkan, yang selama dia perjalanan, selama dia perjalanan. Ia dari apa yang membuatnya ia bisa melakukan perjalanan haji. Fahatilan amma yahtaju ilaihi liqada'i daini. Syaratnya, perhatian syaratnya ini. Lebih, dia punya harta lebih. Ia dari apa yang dia butuhkan. Dia punya harta lebih dari apa yang dia butuhkan untuk membayar utangnya. Ah, banyak orang karena mau berhaji berutang di bank. Na'udzubillah. Ia, ya kan? Haji itu adalah harta apa? Lebih untuk kebutuhan. Bukan malah pergi berutang. Malah untuk pergi, bukan untuk pergi apa? Berutang. Dibaham? Bahkan kalau orang-orang saya pernah dengar katanya utang di bank. Ya? Untuk apa? Berhaji. Untuk berhaji. Haji itu dia punya harta apa? Lebih dari kebutuhan. Bahkan lebih dari bayar utangnya. Artinya kalau orang bertanya. Orang bertanya. Boleh enggak saya berutang untuk haji? Kan begitu? Ya, kita katakan, ya, kalau apa saja utangmu, wajib membayar utangmu. Apalagi mau apa? Berutang. Mau berutang untuk kewajiban apa? Haji. Kewajiban haji. Enggak wajib. Bagi orang yang tidak punya apa? Harta. Bagi orang yang tidak punya harta. Wa mu'umnati nafsihi. Wahyalihi alat dawam, masya Allah. Demikian pula dia punya kelebihan untuk membiayai dirinya kalau pulang. Sama, dan membiayai keluarganya seterusnya. Dia jangan sampai sehaji pulang haji melarat. Ah, enggak apa-apa, yang penting dipanggil apa? Pak Haji. Nah, ini bahaya, Bu Haji. Enggak boleh seperti itu. Enggak boleh seperti itu. Jadi harus dia punya biaya untuk dirinya dan dia punya biaya untuk keluarganya yang dia tinggalkan. Harus ada biaya untuk keluarga yang tinggalkan, karena selama haji gimana caranya keluarga, kasihan. Apalagi dulu ya, kalau sekarang alhamdulillah masya Allah orang haji cepat saja. Kok dulu orang haji 6 bulan? Nah, siapa yang kasih makan keluarganya selama 6 bulan? Kan kasihan. Ini masya Allah, ini syarat. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wa yu'tabar lil mar'ah wujud mahrim mahrumiha. Yang saya bilang tadi. Dan dianggap mampu untuk perempuan, dianggap mampu khusus bagi perempuan adanya mahrumnya, khusus perempuan. Kalau dia tidak punya mahrum, maka dianggap tidak mampu, walaupun badannya bisa, uangnya bisa. Dianggap tidak mampu. Dianggap tidak mampu. Ini khusus perempuan. Cuma dengan Nabi Allah Taala, siapa mahramnya? Wahwa zaujuha, istri suaminya. Wa man taharumu alaihi ala ta'bid binasabin. Dan siapa yang diharamkan atasnya untuk menikahinya selama-lamanya. Siapa itu? Siapa itu? Kan ini suaminya. Terus bapaknya, paham kan? Siapa lagi? Saudaranya. Siapa lagi? Omnya. Itu kan haram selama-lamanya untuk dia nikahi. Haram selama-lamanya, bukan haram sementara. Bukan yang haram sementara. Ini yang haram apa? Yang haram selama-lamanya. Ini yang menjadi mahramnya. Au sababin mubah, atau yang menjadi mahram dengan sebab yang mubah. Ya, mahram menjadi dengan sebab yang mubah. Maksudnya misalnya seperti apa misalnya? Dengan mahram dengan sebab yang mubah. Mereka sebutkan dengan dua cara. Pertama dengan susuan. Jadi kan sebab yang mubah. Pak Ismail, ya, saudara sesusuan boleh. Sebab yang mubah. Ambil musoharo, atau dengan pernikahan. Ya, si gadis ini menikah dengan Ismail, tapi dia sudah naik, bisa sudah daftar haji. Ismail belum. Tapi qadarullah, dia bersamaan dengan bapaknya Ismail berangkat hajinya, boleh enggak? Ini namanya sebab. Dipahami ini? Mertuanya boleh dia apa? Pergi haji bersamanya. Jelas ini? Ini model bentuk bil musaharah. Ya, bisa dengan maksudnya Abu Zaujil Mar'ah, ya, bapaknya, suaminya, demikian pula kakeknya, suaminya, kakek-kakeknya, suaminya, sampai ke atas. Sampai ke atas. Dipaham ini? Ini namanya dengan sebab yang mubah. Jadi dua, bisa dengan rodo'ah, saudara apa? Sesusuan, karena yahrumu minar rodo'ah kama tahrumu minan nasab. Sama, diharamkan dari sesuat sebagaimana diharamkan berup karena adanya nasab. Sama, ya. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, faman farrata hatta mata. Maksudnya sekarang kita keluar dengan pembahasan orang yang tidak haji padahal mampu. Orang yang tidak haji padahal ada mampu untuk haji. Kata beliau rahimallahu taala, faman farrata hatta mata. Siapa yang tafrid? Apa tafrid? Lalai, apa lagi? Menunda-nunda sendiri padahal dia mampu sampai dia meninggal. Ukhrija anhum min malihi hajjatun wa umrah. Maka dikeluarkan untuknya dari hartanya haji atau umrah. Artinya dia haji badal. Haji badal. Paham haji badal? Artinya diambil hartanya sebelum dibagi warisan, diambil hartanya baru suruh orang lain menghajikannya. Apakah anaknya dari ahli warisnya atau dari orang lain, tidak apa-apa. Haji badal perlu diperhatikan dengan syarat dan ketentuan yang sudah ada tentunya. Karena orang yang menghaji badalkan harus dia sendiri sudah pernah haji. Terus ketika dia berhaji, dia niatnya untuk orang yang dihajikan. Jangan sampai dia niat haji dirinya. Ya, atau degandengkan, tak boleh. Satu kali itu hanya seorang. Satu kali safar itu, satu kali umroh atau haji itu hanya untuk seorang. Jelas ya? Jadi langsung dia niatkan untuk orang itu. Karena kadang orang lupa ya. Haji badal dia niatkan haji dah. Saya haji saja lah, saya niatkan juga untuk dia. Tak boleh. Karena kadang orang, daripada saya capek-capek. Sebenarnya dia dapat pahala kan. Seperti pahala orang itu juga sama. Cuman kadang orang kikir. Jadi dia haji badal. Terus harus seorang. Karena sekarang kesalahan anak-anak di Madinah yang kuliah, saya terima haji badal. Sudah, berapa orang yang mau dihaji badal, Pak? 5 orang. Sudah, saya tanggung semua. Na'udzubillah. Ini bisnis. Ya, bukan agama ini yang mereka lakukan. Bisnis. Kan lumayan. Dia bayar, orang Indonesia bayar, daripada dia berangkat kan dari Indo kan mahal. Dia bayar saja yang ada di Madinah, orang-orang yang kuliah, hanya bayar 9 juta. Tapi dia kumpulkan 9 juta kali 5 orang. Kali 10 orang. Dia satu kali perjalanan. Tidak boleh. Ini hawa nafsu. Ini tidak boleh. Hawa nafsu kalau begitu. Satu orang, seorang. Satu orang itu, seorang. Harus berkorban. Kalau memang mau haji badal. Kalau mau cari uang, ya cari uang. Lain cerita. Ini masalah. Perlu diingatkan oleh orang-orang yang seperti itu. Iya. Yeah. Jadi dia dikeluarkan dari hartanya dan dihajikan dengan hartanya itu sebelum dibagi, sebelum apa? Dibagi. Masya Allah. Ini ada hadis sangat banyak. Di antaranya ada hadis yang diriwayatkan dari Al-Imam An-Nasa'i dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an. Beliau berkata, qala rajulun ya Rasulullah, inna abi mata wa lam yahujj. Afa ahujj an? Dia berkata, wahai Rasulullah, bapakku meninggal dan belum haji. Apakah saya hajikan untuknya? Qal, Nabi berkata, ara'aita law kana ala abika daynun, akunta qadiyah? Qala, na'am. Qala, fa daynullahi ahab. Masyaallah. Kata Nabi, kabarkan kepadaku bagaimana kalau bapakmu punya utang. Apa kamu akan membayarkannya? Dia bilang, iya. Ya sudah, utangnya kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Paham kan? Boleh, ini menunjukkan bolehnya. Demikian pula dalam riwayat Imam Ahmad dan Nasa'i dari Abu Razin Al-Waqaili. Dia sendiri datang kepada Nabi SAW, dia bilang, inna abi syekhun kabir, la yastati'ul hajj, walal umrah, walal dhon. Qala, hujjan abik wa tamir. Ya. Dia bilang, sungguh bapakku sudah tua sekali, tidak mampu untuk berhaji, tidak mampu untuk berumrah, tidak mampu untuk berjalan. Apakah dihajikan untuk abiku? Dia tanya itu. Kata Nabi, setelah dia ceritakan itu, kata Nabi, hujjan abik. Hajikan untuk bapakmu. Wa tamir dan umrahkan untuk bapak. Ini boleh. Ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wala yasihul hajju min kafir, wala majnun, wala yasihu min as-sabi wal 'abd. Wala yasihu min as-sabi wal 'abd. Masyaallah. Tidak sah haji dari orang kafir, ya, saat dia kafir. Jelas kan? Iya, sudah lewat. Wala majnun, tidak sah dari hajinya orang yang gila, tapi sah dari anak-anak dan budak. Sah hajinya anak-anak dan sah hajinya budak, kalau dia berhaji dan diizinkan oleh apa? Tuannya. Tahu gak ini? Sah. Ini Masya Allah. Wala yajzihuhuma. Perhatikan baik-baik. Sah. Tapi tidak cukup. Artinya, ini dia belum haji Islam. Ketika dia sudah balik, wajib dia. Tetap wajib haji. Karena itu tadi, sah. Tapi tidak mencukupi kewajibannya. Tidak menghilangkan kewajiban hajinya. Perhatikan baik-baik. Jadi beda sah sama ijazah. Yang dianggap sudah cukup. Jelas. hajinya anak kecil sah. Tapi apakah menghilangkan kewajibannya? Tidak. Karena yang menghilangkan kewajiban itu kalau dia setelah balik. Dan sudah haji sebelum balik. Setelah balik, wajib ke haji? Wajib. Karena dia dihitop setelah balik. Waktu kecil belum dihitop. Dia dihitop, dia diperintah dan dilarang setelah apa? Setelah balik. Jelas ini? Jelas ya? Ini kata beliau, wasihu min ghairil mustati. Masya Allah. Kata beliau selanjutnya, sah dari yang tidak mampu. Wal mar'a bi ghairi mahramin wa yujzi'uhuma. Masya Allah. Ini kalau berbicara sah. Sah hajinya orang yang tidak mampu. Artinya misalnya tadi tidak mampu dia berutang. Dia tidak punya bekal, tapi dia tetap pergi haji. Dia tinggalkan keluarganya dan punya juga kehidupan. Paham? Sah. Paham? Perempuan yang bukan mahram, sah. Terus wa yujzi'uhuma, dan dianggap menghilangkan kewajibannya. Jelas ini kan? Hanya saja dibilang apa? Berdosa. Jelas ya? Wa man hajja an ghairihi ilam yakun hajja an nafsihi au an nadrihi au naflihi fala fa'alahu qabla hajjil islam wa qa'a hajjuhu an fardhi nafsihi duna ghairihi. Masyaallah. Siapa yang haji untuk selainnya? Maksudnya sah. Siapa yang hajikan untuk selainnya? Paham? Dianggap sah. Walam yakun hajjuhu li'an nafsihi. Dan lam yakun hajjuhu an nafsihi. Apa ini? Maksudnya ini? Yaitu, dan siapa yang belum haji untuk dirinya? Au an nadrihi, atau dari nadarnya, atau naflihi, atau nafilahnya. Ini kita berbicara sah. Orang ini belum berhaji dirinya. Kalau dia haji orang lain, sah atau tidak? Kita bilang sah-sah, tapi kan tidak boleh. Sama dengan tadi, perempuan tanpa mahram sah, boleh atau tidak? Tidak boleh, tapi sah atau tidak? Sah, begitu. Jelas ini, orang belum haji untuk dirinya, sah enggak dia kalau haji badalkan? Sah, tapi boleh atau tidak? Paham ini? Sebenarnya, tapi kalau dia sudah hajikan, langsung apa? Dikatakan apa? Boleh. Perhatikan ini. Nah, ini pembicaraan di mukaddimah haji. Atau dari nadarnya, atau dari sunnahnya. Ya, dia lakukan sebelum haji Islam. Maka waqa'a hajjuhu an fardhi nafsihi duna ghairihi. Masya Allah. Dia bilang sini, waqa'a hajjuhu, terjadi hajinya dari kewajiban dirinya, tidak selainnya. Ini bahayanya. Orang yang hajikan orang lain tapi belum menghajikan dirinya, dianggap dihajikan dirinya. Makanya orang yang mau haji badalkan atau mau dibadalkan harus punya fikih. Dia harus tanya dulu, ini orang yang mau hajikan sudah haji enggak? Paham? Karena ketika langsung ini yang terjadi, dia juga sudah cukup untuk haji dirinya. Paham kan? Walaupun sah juga untuk orang sah, tapi dia ini juga sama dengan hajikan juga untuk dirinya. Dipahami ini? Dianggap sah juga. Dianggap sah juga. Duna goiri, tanpa selainnya. Ini bahkan. Ini yang perlu diperhatikan orang-orang yang menghaji badalkan orang tuanya dan semisalnya. Orang tuanya dan yang semisalnya. Karena masalah ini syaratnya agak rumit. Ini sebagai mukaddimah pendahuluan dalam pembahasan haji. Ya, sebagai madakhal pendahuluan dalam pembahasan apa? Haji. Setelah itu kita akan berbicara tentang rincian-rincian haji, apakah terkait dengan rukunnya, ya, syarat sahnya, sunnah-sunnahnya. Ya, sunnah-sunnahnya. Ini insyaallah kita akan lanjut besok, dan ini pendek saja ya. Ini kitab haji ini pendek saja. Ya, tipis ya, bukunya tipis. Mana fotokopinya? Nah, tipis. Insyaallah kita akan selesaikan dengan cepat. Paling sebulan. Paling panjang sebulan. Jadi kalau ada rezeki, fotokopi memang yang setelahnya. Dan setelahnya agak tebal ya, karena sudah masuk di muamalah ya, agak tebal. Sama aja. Ahmad, oh, belum tahu. Alhamdulillah. Insyaallah kita ambil besok selanjutnya.